بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من يشرح لنا هذا البيت؟ نعم، عوقب بحرمانه، مثاله؟ نعم، إذا قتل الوالد مثلا وأراد أن يرث منه، نقول لا ترث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. نعم، فتح الله عليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. خوف الله يعني دمناك أن الله سبحانه وتعالى kita sudah mendengarkan tadi kaidah yang disebutkan oleh akh tadi, mu'ajilul mahdzuri qabla anihi qadiba'a bil khusrani ma hirmani. Bahasanya, seorang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu dengan melaksanakan keharaman, maka dia telah kembali dengan kerugian dan diharamkan baginya untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kaidah ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, man ta'ajjala bisyai'in qabla anihi, man istajala bisyai'in qabla anihi, barang siapa yang dia terburu-buru sebelum dia mendapatkan hal tersebut, maka dia telah diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya tadi, barang siapa yang dia, misalnya seorang orang yang mewarisi, ahli waris, dia misalnya ingin cepat-cepat mendapatkan warisan dengan cara membunuh orang tuanya, yang mana seharusnya dia mendapatkan warisan, akan tetapi dia terburu-buru untuk mendapatkan warisan tersebut dengan melakukan keharaman, yaitu membunuh orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan warisan tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada orang yang membunuh pewarisnya, tidak ada warisan yang akan dia dapatkan. Nah. نعم، من يشرح لنا هذا؟ إذا أتى التحريم، قلنا التحريم إما أن يعود إلى ذات المنهي عنها أو شرطه فهو باطل، وإذا كان عاد الأمر خارج فهو صحيح، والأمر الخارج هو الذي يأخذ عليه الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. مثاله للداخل في الشرط مثلا، إذا صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة. أو صلى ولم يقرأ الفاتح، ترك ركن، لكن لو صلى وعليه حمام عمامة حرير فالصلاة صحيحة وعليه الإثم في لبس الحرير داخل وخارج الصلاة. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. Jikalau keharaman itu datang pada zat suatu amalan atau syaratnya, maka amalan tersebut menjadi rusak atau menjadi kacau, itu tidak diterima. Keharaman masuk pada amalan itu terbagi menjadi dua, yaitu larangan yang kembali pada zat atau syaratnya, dan larangan yang kembali atau larangan berasal dari luar amalan tersebut. Adapun kalau larangan tersebut kembali kepada zat amalan tersebut atau syaratnya, maka amalan itu menjadi rusak. Adapun kalau datang larangan berasal dari luar, bukan dari ibadah tersebut, maka amalannya itu tidak rusak, tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Contohnya tadi, yang kembali kepada syaratnya, yaitu seorang yang dia berwudu, seorang dia sholat tanpa berwudu, yang mana wudu ini merupakan syarat daripada sholat, maka ketika dia sholat tanpa berwudu, maka kita hukumi sholatnya tidak sah. Begitupun seorang yang dia misalnya ketika sholat tidak mendatangkan rukun daripada sholat, maka kita hukumi sholatnya orang tersebut itu tidak diterima. Beda dengan yang berasal atau larangan berasal dari luar, misalnya seorang yang dia sholat memakai apa? Memakai imamah yang dari sutra. Nah. نعم من يشرح هذا نعم يعني متلف مؤذيه إذا تعرض له إنسان أو حيوان بالأذى فله أن يدفع بالتي أحسن، وإذا لم يندفع إلا بالأشد له أن يدفع، هذا ولا ضمان عليه. نعم قال مثال هذا أراد إنسان أن يمر بين يديه فدفع، فالأصل أنه يدفع بالقوة أو بالأخف، يدفع بالتي أحسن، لو دفع بقوة ضمن. نعم وكذلك قلنا لو تعدى عليه إنسان بالدخول إلى بيته فله أن يدفع لكن بالأخف، وإن لم يندفع إلا بالقتل وإلا يقتل صاحب المنزل فله أن يقتل هذا اللص. نعم ولا شيء عليه. وكذلك قلنا لو كان في الإحرام وصال وتعدى عليه حمار وحش مثلا، فماذا يصنع؟ يقتل هذا الحمار. نعم إذا كان لا يندفع إلا بالقتل ولا شيء عليه مع أنه صيد وهذا محرم، فتح الله عليك. نعم ومتلف موذئه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم. Yang membinasakan yang mengganggunya atau menghilangkan nyawa yang mengganggunya, dia tidak menanggung akibatnya setelah dia mencegahnya dengan yang lebih baik. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Syekhnya, misalnya seseorang yang lewat, misalnya ada orang yang sholat, kemudian tiba-tiba di depannya ada orang yang lewat. Syariat telah mengizinkan orang tersebut untuk apa? Untuk menghalanginya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya menghalangi, mencegah orang yang lewat di depan orang yang sholat itu harus dicegah dengan bilatihi ahsan, yaitu pertama kali kita cegah yaitu dengan yang lebih baik. Akan tetapi kalau dicegah dengan yang lebih keras, kemudian misalnya ternyata tiba-tiba dia jatuh dan meninggal, maka kita harus menanggung akibatnya. Kita harus menanggung akibatnya kalau kita seharusnya bisa mencegahnya dengan yang lebih baik, ternyata kita mencegahnya dengan yang lebih keras, yang lebih besar sehingga dia meninggal. Begitupun misalnya seorang pencuri masuk di dalam rumah. Seorang pencuri masuk dalam rumah. Pemilik rumah dianjurkan baginya untuk mencegah pencuri tersebut bilatihi ahsan, dengan yang lebih baik. Tidak langsung membunuhnya. Akan tetapi kalau pencuri tersebut tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh, maka boleh bagi kita untuk membunuhnya. Akan tetapi kalau dia mencegahnya seharusnya boleh dengan yang lebih baik, artinya tidak sampai membunuhnya, kemudian dia membunuhnya, maka dia harus menanggung akibatnya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu contoh ketika seorang melaksanakan ihram, yaitu ketika kita melaksanakan ihram, melaksanakan haji, sudah niat masuk haji, kemudian ternyata misalnya di Mekah misalnya ada binatang buas yang hendak menerkam kita. Pada asalnya kita tidak boleh membunuh binatang buas. Akan tetapi kalau binatang buas tersebut hendak membinasakannya, hendak mengganggunya, pertama kali yang dia lakukan adalah mencegahnya dengan yang lebih baik. Mencegahnya dengan yang lebih baik, yaitu tidak membunuhnya misalnya. Akan tetapi kalau tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh tanpa dia menanggung akibatnya. Akan tetapi kalau dia seharusnya bisa mencegahnya dengan yang lebih ringan, kemudian dia membunuhnya, maka dia harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Nah. أخذنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين صيغ العموم، ذكرنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هذه الصيغ. نعم. Di sini disebutkan bahwasanya al itu memberi faedah yang menyeluruh, yaitu memberi faedah keumuman, baik itu pada ketika al itu masuk pada kata-kata yang jamak yang majemuk, atau pada kata-kata yang mufrad, yang tunggal, seperti di sini al-alim, kal alim, seperti yang orang yang belajar atau seorang yang memiliki ilmu. Alim di sini walaupun mufrad, akan tetapi di situ ada alif lam, alif lam pertama, maka alim di situ menunjukkan umum. Dan penulis di sini datang dengan bait ini hendak memberikan atau menerangkan kepada kita alamat-alamat umum, alamat-alamat umum, dan diantaranya ini disebutkan al kalau masuk pada kata-kata jamak atau kata-kata mufrad. Naam, fa صيغ العموم ما دل على العموم بمادة مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. نعم. Kemudian alamat-alamat umum, yaitu yang pertama apa yang menunjukkan dengan kata-katanya tersebut makna umum. Misalnya tadi sudah disebutkan kullu, ini juga umum, jami' juga umum, kafah, qatibah, ini semua kalau antum dapatkan dalam bahasa Arab ini menunjukkan umum. Wa asma' syart, nama-nama syarat. Wa asma' istifham, nama-nama pertanyaan istifham. Wa asma' al-mausula, atau nama-nama mausul. Wa nakira fi siyaq an-nahi aw an-nafi aw asy-syart aw al-istifham al-inkari. Kemudian nakirah, itu kata dalam bentuk nakirah, yaitu yang tidak tentu, datang dalam konteks atau datang setelah nafi, penafian atau larangan, kata-kata larangan, atau datang dalam bentuk syarat, atau datang dalam konteks pertanyaan ingkari. Wal mu'arraf bil idhafah mufradan kana am majmu'a. Kemudian mu'arraf itu sesuatu yang dimasuki dengan alif lam, baik itu mufrad, yaitu kata tunggal, maupun kata majmu'. Wa kadzalik al-istighraqiyah, begitu pula al-istighraqiyah, yaitu al yang menunjukkan keumuman, yang mencakup segala sesuatu. Naam. نعم أكمل. وكاد من وما إذا وكاد من وما يفيدني مع كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فهم لي تنرشد ما يضاف. نعم بعد. نعم، ما معنى هذا البيت؟ من يعرف؟ ذكرنا، تعرف أن العبادة إذا أتى فيها بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنه الموانع فالعبادة صحيحة، القبول وعدم علم عند الله. وكذلك في المعاملات البيع، إذا تم البيع ولم يكن هناك مانع فالبيع صحيح. نعم، فكيف نعرف صحة العبادات وكذلك المعاملات بالإتيان بالشروط وتنتفي عنه الموانع؟ نعم. Kemudian berikutnya, ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Bahasanya hukum itu tidak sempurna sampai terkumpul di dalamnya semua syarat dan semua penghalang-penghalang itu dihilangkan. Dalam satu ibadah, kalau amalan-amalan itu sudah terkumpul syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, wajibatnya, dan hilang daripadanya penghalang-penghalang, maka kita hukumi perbuatan tersebut yaitu dengan sah. Begitupun dalam muamalah, begitu pula dalam muamalah. Kalau dalam muamalah itu sudah terpenuhi yang ketiga tadi, syarat-syaratnya tadi, kemudian rukunnya dan wajibnya, kemudian penghalang-penghalangnya juga hilang, maka kita hukumi jual beli tersebut atau muamalah tersebut yaitu dengan sah. Adapun masalah apakah perbuatan itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukum yang zahir bahwasanya ibadahnya itu sah. Naam. نعم هذا نفس الذي كان فاستحق له من العمل فإذا صلى وأتى بالشروط والأركان والواجبات فالصلاة صحيحة ويأخذ أجر الصلاة. نعم بعد هذا هذا قد تقدم معنا إما أن يستطيع على الفعل كامل فهذا لا بد أن يأتي به، أو لا يستطيع بالكلية يسقط عنه، أو يستطيع على البعض دون البعض ننظر. إذا كانت العبادة تتجزأ فله أن يأتي بالذي يستطيع، والذي لا يستطيع يسقط عنه، وإذا كانت لا تتجزأ سقطت عنه بالكلية كالصيام. نعم. Kemudian di sini disebutkan ويفعل بعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، yaitu dia melaksanakan sebagian dari yang diperintahkan jika dia berat untuk melaksanakan semua perintah tersebut. Dan kata Syekh tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya kalau dia mampu untuk melaksanakan perintah tersebut maka dia harus melaksanakan perintah tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah tersebut, maka dia tidak apa-apa untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mampu pada sebagian perbuatan tersebut dan dia tidak mampu pada sebagian perintah tersebut. Maka pada amalan yang dia mampu pada sebagian tertentu dan tidak mampu pada sebagian tertentu, maka dia harus melihat dulu bahwasanya ibadah itu ada yang terbagi-bagi. Ada ibadah yang terbagi-bagi, maka pada ibadah yang terbagi-bagi tersebut boleh baginya untuk melaksanakan ibadah yang dia mampu. Boleh dia laksanakan ibadah yang dia tidak mampu. Adapun yang dia tidak mampu, dia dimaafkan. Adapun kalau ibadah di sana tidak bisa terbagi-bagi, maka ibadah tersebut kalau dia tidak mampu sebagiannya dan mampu sebagiannya, yaitu dia telah dimaafkan, yaitu tidak dibebani untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bil madhmuni taqaddam. Naam. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فمن أركان القياس أو أركان القياس أربعة. هذا يأتي في القياس أو الأصل أن يكون قد تقدم في أصول الفقه. القياس لابد له من أركان أربعة: أصل وفرع وحكم للأصل وعلة. أربعة: أصل وفرع وحكم للأصل وعلة الحكم. فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت صح القياس. الأصل مثلا التناجي، حكم التناجي محرم. العلة الإيذاء، إيذاء المسلم. يقاس على التناجي كل ما يؤذي المسلم، لماذا؟ لأن التناجي اتفق مع ما يؤذي المسلم في أشياء في شيء وهو العلة، فالعلة هنا الإيذاء. الخمر أصل والفرع عصير، حكم الخمر محرم والعلة الإسكار، فكل ما أسكر فهو محرم قياسا على الخمر، مفهوم؟ نعم. العلة قلنا المضطردة التي تكون في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي العلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ففائدة ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة، ما الفائدة؟ الفائدة من ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة هذا الذي ذكرنا، أن تقيس عليها، لأن ركن من كان القياس معرفة العلة. الثاني بيان سمو الشريعة، لأنك لو عرفت العلة تعرف أن هذه الشريعة لم تأتي إلا بكل ما ينفع ودفع كل ما يضر، وكذلك طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف العلة ارتاح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه العلة مذكورة هنا. قد تذكر العلة وقد لا تذكر، وقلنا إذا لم تذكر فالعلة التي توجد في كل نص هي العلة التي عللت بها المؤمنين رضي الله عنها. نعم. Kemudian di sini disebutkan wa kullu hukmin da'irun ma'a illatihi wa hiya allati qad aujabata li syari'atihi. Qad aujabat li syari'atihi. Naam. Ana maktub aujabata. Khata. Wa hiya allati qad aujabat li syari'atihi. Naam. Setiap hukum itu terkait dengan ilahnya, yaitu sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang mewajibkan syariat suatu hukum. Dan telah disebutkan tadi bahwa al-illah itu taduru ma'al ma'lul, bahwasanya illah atau sebab itu senantiasa berkaitan dengan akibat. Naam, fal 'illah taduru ma'al ma'lul. Fa idza wujidat al 'illah wa hiya al iskar fil 'asir fa huwa muharram qiyasan 'an khamr. وإن زالت العلة لا إسكار فيه فهو حلال. نعم. Itu bahwasanya ilah itu atau sebab itu senantiasa berkaitan dengan akibat, baik itu adanya ilah maupun tidak adanya ilah, tidak adanya sebab. Kalau ada ilah atau sebab maka hukum itu akan ada. Kalau tidak ada ilah atau tidak ada sebab maka hukum itu tidak ada. Dan penyebutan ilah di sini atau sebab ini bermanfaat sekali terhadap kias, karena kias itu memiliki empat rukun. Kias memiliki empat rukun sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama asal, kemudian cabang, kemudian hukum daripada asal, dan yang terakhir adalah ilah dari suatu hukum tersebut, alasan atau sebab dari hukum tersebut. Contohnya tadi disebutkan oleh syekhnya, yaitu misalnya minuman keras ini asalnya minuman keras, kemudian cabangnya farangnya di sini misalnya sesuatu yang diperas, misalnya sesuatu yang diperas, kemudian dua-duanya memiliki ilah atau sebab, yaitu yang pertama asal tadi misalnya dihukumi ilahnya karena memabukan, dan pada sesuatu yang diperas ini dari buah-buahan misalnya juga memabukan, ilahnya sama-sama ada, sebabnya sama-sama ada yaitu memabukan, maka kita hukumi pada buah yang diperas tadi, yaitu dengan apa? Dengan keharuman, karena terkumpul padanya sebab atau ilah seperti sebab yang ada pada yang asal tadi. Kemudian adapun illah atau sebab yang itu merupakan kaidah utama bagi kita, dan ini harus kita perhatikan, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika beliau ditanya mengapa kita diperintah untuk mengqada puasa sementara kita tidak diperintah untuk mengqada salat, untuk mengganti salat, padahal salat itu lebih tinggi kedudukannya. Mengapa kita tidak diperintah untuk mengqada salat? Maka Aisyah berkata bahwasanya begitulah kita diperintah. Begitulah kita diperintah karena kita adalah seorang hamba, maka sikap kita hanya ridho dan menerima. Dan di dalam syariat ini, dalam suatu hukum kadang disebutkan ilahnya, ilah dari hukum tersebut, kadang juga sebab tersebut tidak disebutkan. Dan adapun kalau ilah itu disebutkan dalam syariat kita, kalau ilah atau sebab disebutkan dalam syariat kita, maka ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Pertama, yaitu kita bisa melihat atau mengkiaskan suatu masalah yang ilahnya atau sebab seperti ilah yang terdapat pada hukum tersebut. Kemudian yang berikutnya, dengan penyebutan ilah atau sebab di dalam suatu hukum, ini akan menjelaskan kepada kita luasnya syariat ini, bahwasanya syariat ini bisa digunakan pada setiap tempat dan zaman. Karena apa? Karena kadang Al-Quran dan Hadis itu terbatas. Al-Quran dan Hadis itu terbatas, sementara permasalahan-permasalahan itu tidak terbatas hingga sampai hari kiamat. Dengan datangnya ilah ini, dengan datangnya sebab ini, kita bisa mempergunakan masalah-masalah yang baru, yaitu kita bisa mempergunakan kias. Kemudian yang berikutnya, seorang itu ketika disebutkan ilah baginya, disebutkan sebab baginya dalam nas-nas Al-Quran dan syariat, maka dia akan merasa tenang. Maka dia akan merasa tenang ketika diperintah beribadah. Misalnya kita diperintah untuk berpuasa. Ilahnya apa? Sebabnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan kadang ilah itu tidak disebutkan. Alasan atau sebab tidak disebutkan. Dan pada keadaan ini, maka kita harus seperti yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kita ini adalah seorang hamba, kita pasrah, kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Nah. Syurut تنقسم إلى قسمين. الشروط سواء كانت في المعاملات أو في النكاح، دائما عندنا الشروط تنقسم إلى قسمين. شرط من مقتضى العقد، هذا الشرط الذي من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. الثاني شرط زائد. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين، سواء كانت في البيوع أو في الإجارة أو في النكاح أو في أي عقد من العقود، تنقسم الشروط عندنا إلى قسمين. شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. الثاني شرط زائد. فالشرط الزائد ننظر فيه، إذا كان هذا الشرط الزائد لا يخالف الشريعة فشرط يجب الوفاء به، وإذا كان هذا الشرط يخالف الشريعة يحرم الوفاء به. نمثل على كل قسم إن شاء الله تعالى. شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر، ذكرنا فيما تقدم لو تزوج امرأة ثم لم ينفق عليها ولم يكون لها دار مثلا وسكنة وكذا، فجاء الولي إلى الزوج وقال لماذا لا تنفق على الزوجة؟ قال لم تشترط علي عند كتابة عقد النكاح. يقول هذا شرط من مقتضى العقد، النفقة والعشرة بالمعروف والسكنة، يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. نعم، لأن من مقتضى العقد أي عقد النكاح العشرة بالمعروف والنفقة والسكنة، مفهوم؟ نعم. إذن هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. الثاني شرط زائد. شرط زائد فهذا الشرط الزائد ننظر فيه قلنا ينقسم إما حلال أو حرام، فالحلال يجب الوفاء به. فاشترطت المرأة على الزوج أن تسكن في قرية كذا، في قرية من القرى، هل هذا شرط محرم؟ لا، جائز، إذن يجب الوفاء به. نعم، لأنه لا يغير الشريعة ولا يأتي بمخالف الشريعة. لكن لو اشترطت عليه شرط محرم، لو اشترطت عليه شرط محرم، مثاله اشترطت عليه شرط محرم، قالت له أنا لا أرضى بالنكاح إلا أن يكون الزواج فيه غنى وخمور، لابد، فيقول له هذا حرام، تقول لا أريد هذا الشرط، قال لك هذا الشرط، هل يفي به؟ لا، يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد. مفهوم؟ نعم. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين، شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، وشرط زائد هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يخالف الشريعة يجب الوفاء به، يخالف الشريعة يحرم الوفاء به ولو ذكر في مجلس العقد. نعم. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد. يقول في البيع والنكاح والمقاصد. نعم. Yaitu setiap syarat yang diajukan oleh pembuat akad dalam jual beli atau nikah atau tujuan lainnya itu wajib untuk dipenuhi. Dan syarat yang telah kita bicarakan baik itu dalam muamalat kemudian nikah atau jual beli dan misalnya sewa menyewa, kita harus lihat bahwasanya syarat itu terbagi menjadi dua. Yaitu syarat yang itu merupakan konsekuensi daripada akad. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi syarat tersebut walaupun tidak disebutkan dalam majelis akad. Misalnya seseorang yang ini disebutkan oleh saya tadi, seorang yang menikah dengan seorang wanita, kemudian ternyata orang tersebut tidak memberikan misalnya nafkah, tidak memberikan pakaian, tidak memberikan makanan kepadanya, dan tidak muamalahi istrinya itu dengan al-ma'ruf, yaitu yang lebih baik. Datang orang tuanya misalnya bertanya kepada suami tersebut, mengapa engkau tidak memberi makan kepada istrimu atau tidak memberi nafkah atau engkau tidak perlakukan dengan yang ma'ruf, dan dia misalnya dia beralasan bahwa apa yang kamu katakan tadi atau syarat-syarat tersebut tidak dijelaskan dalam majelis akad, maka dikatakan kepada orang tersebut bahwasanya apa yang saya katakan tadi ini merupakan konsekuensi daripada apa? Konsekuensi daripada akad tersebut yang antum harus penuhi walaupun tidak disebutkan dalam majelis akad. Kemudian yang kedua adalah syarat yang merupakan tambahan. Syarat yang merupakan tambahan dari akad tersebut, kita lihat di sana ada syarat yang menyelisihi syariat, maka kita tidak wajib untuk memenuhi syarat tersebut. Dan di sana ada syarat tambahan yang itu tidak menyelisihi syariat, maka wajib bagi kita untuk memenuhi syarat tersebut. Misalnya tadi syarat yang tidak menyelisihi syariat. Ketika seorang hendak menikahi seorang wanita, kemudian wanita tersebut berkata, saya tidak mau dinikahi olehmu sampai engkau menepati syarat yang saya ajukan. Misalnya saya memiliki syarat atasmu, jangan engkau keluarkan saya dari misalnya tempat saya ini atau tempat kedua orang tua saya ini. Syarat ini wajib dipenuhi. Karena apa? Karena ini tidak menyelisihi konsekuensi, karena syarat ini tidak diselisihi oleh syariat. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian di sana ada syarat yang diselisihi oleh syariat, dan contohnya misalnya ketika seorang hendak menikahi seorang wanita, Kemudian wanita tersebut atau kedua orang tua wanita tersebut mengatakan, dan ini banyak terjadi misalnya di kampung-kampung misalnya, kamu boleh menikahi anak saya, atau wanita tersebut mengatakan kamu boleh menikahi saya, akan tetapi misalnya di dalamnya harus ada minuman-minuman khamr misalnya, kemudian di dalamnya harus ada musik. Dia misalnya menepati syarat-syarat tersebut. Akan tetapi syarat seperti ini, syarat yang diharamkan, tidak wajib baginya untuk memenuhi syarat tersebut. Dia tidak boleh memenuhi syarat tersebut walaupun pada awalnya dia sudah menepatinya. Sudah menepati syarat yang diajukan oleh wanita tersebut atau orang tuanya. Nah. نعم ذكرنا تستعمل القرعة عند المبهمين تستعمل القرعة عند تساوي الحقوق. مثاله: تخاصم اثنان في الأذان ولا مزية لأحدهما على الآخر، ماذا نصنع؟ قرعة. تخاصم اثنان في الصف الأول ولا مزية لأحدهما على الآخر، لكن لو كان هناك مزية لأحدهما على الآخر، جاء هذا أولا ثم هذا تأخر، فالأول أحق بالمكان، لكن إذا وصل في وقت واحد فماذا نصنع؟ القرعة. وجد رجلان لقيط، ولد رضيع صغير، فهذا يقول هو في كفالتي والآخر يقول هو في كفالتي، ما نستطيع أن نقسم الولد بينهما، فماذا نصنع؟ القرعة. عند ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، عند المبهم أو لدى التزاحف. لكن هناك شيء من ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، وهذا يصنع بعض الناس هدانا الله إياه. يعني الآن متردد في أن يتزوج أو لا يتزوج، فماذا يصنع؟ هل يصنع قرعة؟ لا، ما يصح هنا، هذا استقسام بالأزلام. أو يأخذ مثلا وردة زهرة ويقول أتزوجها أو لا أتزوجها، هذا استقسام بالأزلام، ما يصح. إذن متى تستعمل القرعة؟ عند المبهم أو لدى التساوي. أما في أن يتزوج أو لا يتزوج، يسافر أو لا يسافر، هذا من الاستقسام بالأزلام، ما يصح. مفهوم؟ نعم. وردت القرعة في السنة وكذلك في القرآن، فساهم فكان من المدحضين، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي السنة في الصف الأول وفي الأذان، وكذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وغير هذا. نعم. Kemudian yang berikutnya, تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. Bahasanya قرعة dipergunakan ketika terdapat satu perkara yang tidak jelas atau pada hak-hak yang tidak jelas, atau ketika di situ ada banyak orang, itu tidak bisa kita menentukan siapa yang berhak mendapatkan perkara tersebut. Dan di sini Syekhnya menyebutkan tadi bahasanya qur'ah atau undian itu bisa dilakukan kalau hak-hak itu ini saling serupa, itu sama. Maka kita lihat perbuatan tersebut, kita harus mengundi. Misalnya undian yang berkaitan dengan azan misalnya, yaitu misalnya seorang yang sama-sama sah untuk mengumandangkan azan, dua-duanya bisa dipilih untuk muazin dan tidak ada keistimewaan dari salah seorang di antara mereka, maka itu harus diundi. Kemudian misalnya juga pada shof yang pertama, misalnya ada dua orang yang sama-sama datang bersamaan dan tidak bisa mereka apa tidak bisa mendapatkan shof awal bersama-sama, maka itu harus diundi. Kecuali misalnya salah seorang di atas, di antara mereka lebih duluan, maka dia memiliki keistimewaan yaitu untuk maju di shof awal karena dia yang dahulu datang di dalam masjid. Kemudian di sana perlu dilihat bahwasanya syariat boleh menggunakan undian, akan tetapi jangan sampai kita mengundi seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, al-istiqsam bil azlam, yaitu kalau kita bahasakan juga mungkin undian dengan apa, dengan anak panah yang seperti dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu misalnya seseorang yang dia ragu-ragu pada dua perkara tadi dicontohkan, apakah saya mau menikahinya atau tidak, saya menikahinya atau tidak, kemudian dalam keraguan-raguan tersebut dia mengundi. Nah, ini adalah yang disebutkan di dalam nas syariat ini, itulah yang disebut al-istiqsam bil azlam, yaitu mengadu nasib dengan apa, dengan anak panah yang dilarang. Atau misalnya kadang dulu misalnya ada yang ujian, misalnya ada A B C D, misalnya A B dipakaikan tangannya, ini juga ini termasuk di dalamnya. Dan Al-Qur'ah di dalam syariat ini telah datang dari Al-Qur'an, begitupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu misalnya dalam kisah Maryam, yaitu siapa yang mau mengkafil atau yang mau menanggung Maryam, itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an, kayaknya itu ada dua orang yang menginginkan untuk menanggung Maryam, kemudian dilakukan qira'ah. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Qur'an, fasahama wa kana minal mudhadin, ini fi Yunus alaihi salatu wassalam, yaitu kisah yang terjadi pada Yunus yaitu ketika di laut, yaitu di situ disebutkan mereka mengundi, ternyata Yunus yang jatuh namanya sehingga dilempar ke dalam laut. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga sudah disebutkan tentang qira'ah, tentang undian, yaitu misalnya di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau dalam azan ada dua orang yang sama-sama sah untuk menjadi seorang muadzin, maka mereka harus diundi. Begitupun ketika siapa yang berhak untuk menjadi imam, padahal mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan menjadi imam, maka itu pula harus diundi. Begitupun Rasulullah SAW pernah mengundi siapa yang ikut beliau untuk melaksanakan safar, yaitu mengundi istri-istrinya siapa yang berhak untuk safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. انت ساوى العملان. مثاله دخل الى المسجد ولابد قبل ان يجلس ان يصلي تحية المسجد ثم أراد أن يصلي راتبة الفجر، فماذا يصنع؟ تساوى العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين، فماذا يصنع؟ يدخل في صلاة الركعتين بنية راتبة الفجر لأنها أعلى من تحية المسجد، وتسقط عنه تحية المسجد. وكذلك الآن في طواف الوداع وطواف الإفاضة في الحج، بلغنا الله إياكم، في الحج الآن يستطيع أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويطوف طواف واحد، لكن بأي نية؟ بنيه طواف الوداع او بنيه طواف الافاضه. طواف الافاضه ولا شك لان طواف الافاضه ركن من اركان الحج، فيطوف طواف الافاضه ويجزئ هذا عن طواف الوداع. نعم. قال تعيد البيت. العملان اجتمع ونفعل فعل واحد. نعم. نعم. قال. Kemudian kaidah berikutnya, wa intasawa al-amalani istama'a wa fi'lu ihdahuma fastami'a. Nعم. Jika ada dua amalan sejenis yang berkumpul, maka cukup sekali dilakukan, maka perhatikanlah, dengarkanlah. Yaitu tadi sudah diberi contoh, yaitu dua amalan yang itu yang sejenis yang sama-sama berkumpul, yang sama-sama terkumpul, yaitu seorang yang misalnya tadi masuk dalam masjid, kemudian dia memiliki dua amalan yang harus dia lakukan, yaitu dia sholat fajar dan sholat tahiyatul masjid. Maka boleh baginya untuk mengumpulkan amalan tersebut, boleh baginya untuk mengumpulkan amalan tersebut menjadi satu sholat saja, karena amalan sholat tersebut itu sejenis. Akan tetapi niatnya harus dilihat, yaitu dia harus berniat dengan amalan sholat yang lebih tinggi kedudukannya. Antara sholat fajar dan tahiyatul masjid, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jelas yaitu sholat fajar. Maka dia berniat sholat fajar, maka sholat tahiyatul masjid tadi masuk di dalam sholat fajar tersebut. Akan tetapi kalau dia hanya tahiyatul masjid, dia tidak niat sholat fajar, maka sholat fajar tersebut itu tidak termasuk di dalamnya. Kemudian contoh yang lain, yaitu ketika dia melaksanakan haji. Di dalam haji ada yang namanya tawaf wada, ada yang namanya tawaf ifadah. Yaitu tawaf ifadah, kata para ulama, ini adalah rukun. Adapun tawaf wada, ini adalah tawaf yang wajib. Tawaf yang wajib ini, sebagaimana dikatakan para ulama, tawaf wada, seorang tidak boleh keluar dari Mekah sampai dia melaksanakan tawaf wada. Amalan ini amalan yang sejenis, sama-sama tawaf, dan misalnya terkumpul pada satu waktu, maka boleh baginya untuk menggabungkan dua amalan tersebut, yaitu dengan satu amalan dan dia niatkan untuk dua-duanya. Yaitu misalnya dia sudah mau berangkat ke Madinah, dia belum tawaf ifadah dan belum tawaf wada, maka boleh baginya melaksanakan tawaf. Dia berniat tawaf ifadah, dia boleh berniat hanya tawaf ifadah, maka tawaf wada itu masuk dalam tawaf ifadah tersebut. Akan tetapi kalau dia hanya berniat tawaf wada, tawaf untuk meninggalkan Mekah, dan tidak berniat tawaf ifadah, maka rukun itu belum dilaksanakan. Dia harus melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan rukun. Nah. كل مشغول لا يشغل مثاله المرهون الرهن. الآن أراد إنسان أن يأخذ من آخر مال، قال أنا أعطيك مال لا إشكال قرض، لكن أخاف ألا ترجع إلي هذا المال. قال طيب أعطيك السيارة رهن تبقيها عندك. فالآن السيارة مرهونة، هل يستطيع صاحب السيارة أن يبيع هذه السيارة؟ لا، لأنها مرهونة. يفك الرهن بأداء وإرجاع القرض وهو المال، ثم بعد هذا يبيع السيارة. نعم. فلا يستطيع أن يبيع السيارة قبل فك الرهن. والمسبل يعني الذي يكون وقف لله، سبيل. مثاله الآن هذا المسجد هل يصح أن يباع؟ لا، لأنه أوقف لله سبيل، فلا يمكن أن يباع. نعم. وهذا الذي يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرحون والمسبل. والمسبل يعني الذي يكون سبيل لله. مثاله أظن في العامية تقول سبيل، أنا أظن أنكم تقولوا حلال. نعم. أنا أسمع عندنا يقول حلال حلال يعني سبيل. نعم. Setiap yang sibuk itu tidak disibukkan, atau di sini ada yang mengartikan setiap hal yang sedang dalam proses tidak boleh diproses. Contohnya yaitu seperti benda yang digadai atau yang diwakafkan. Contohnya tadi benda yang digadai. Misalnya seorang yang datang kepada seorang, katanya saya ingin pinjam uang kepadamu. Misalnya si A dan si B. Si A datang kepada si B, katanya saya ingin pinjam uang sama kamu. Kemudian si B mungkin agak ragu, misalnya dia was-was, katanya boleh saja, akan tetapi saya minta apa? Saya minta ada barangmu yang digadai kepada saya supaya hati saya tenang. Kemudian si A menyetujui permintaan si B tadi. Kemudian dia menggadaikan mobilnya. Kemudian dia menggadaikan mobilnya sebagai apa? Sebagai barang gadaian. Si A tadi tidak boleh baginya dia menjual mobilnya tersebut. Tidak boleh menjual mobilnya tersebut walaupun pada asalnya itu adalah mobilnya. Karena apa? Karena mobilnya tersebut masih digadai. Mobilnya tersebut masih merupakan benda yang digadai. Tidak boleh baginya menjualnya kepada siapapun. Kapan boleh baginya mengambil barangnya tersebut, mengambil mobilnya tersebut untuk dijual? Dia harus melunasi dulu utangnya tersebut, yaitu karena mobil tadi itu sebagai barang jaminan. Begitu pula wakaf, barang wakaf ini tidak boleh diproses padahal masih dalam proses. Seperti masjid ini adalah merupakan wakaf lillah, wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual karena apa? Karena ini adalah wakaf. من يؤدي عن أخيه شيء واجب له أن يرجع على أخيه إن نوى المطالبة، وإن لم ينوي المطالبة وفعل هذا أي أداء الواجب لله فليس له الرجوع. مثال: أنا أطلب من الأخ أحمد أن يشتري لي كتاب، أن يشتري لي كتاب، اشترى الكتاب وجاء يبحث عني لم يجدني، وجد الشيخ الإمام فقال: ماذا تريد؟ قال: أريد فلان أعطي الكتاب. قال: أنا أعطيه الكتاب. قال: أريد قيمة الكتاب. فأعطاه المال. إذن هذا الآن أدى عني ماذا؟ الواجب الذي عليه وهو المال. وقت دفع المال ماذا نوى الإمام؟ إذا نوى الرجوع علي فله أن يرجع، وإن نوى عند الدفع أن يفعل هذا لله فليس له بعد هذا أن يغير النية ويطالبني بالمال. مفهوم؟ فالعبرة بوقت دفع المال. إن نوى الرجوع علي بالمال فله ذلك، وإن نوى الدفع لوجه الله فليس له الرجوع علي بالمال. مثاله أيضا: يأتي ولد صغير أحيانا للمسجد يقول: أين والدي؟ نقول: والدك ذهب. ماذا تريد؟ قال: أريد مال أشتري خضروات من البقالة مثلا. تقول له: طيب أنا أعطيك المال. تعطيه المال، وقت الدفع إن نويت إعطاء هذا الصغير دون الرجوع على الوالد يعني لوجه الله فليس لك بعد هذا أن تغير النية، وإن نويت الرجوع على الأب إذا رجع فلك الرجوع. نعم. Kemudian bait yang berikutnya: wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Barang siapa yang dia menunaikan kewajiban atas saudaranya, maka boleh baginya untuk kembali jika dia berniat untuk memintanya. Ini agak susah juga. Contohnya tadi yang diberikan oleh syekhnya, bahwa misalnya seorang, misalnya ada A, ada B, ada C misalnya. Misalnya si A tadi dia meminta kepada si B untuk membelikan buku. Kemudian ternyata si B misalnya tidak punya uang. Kemudian datang si C. Datang si C bilang kepada si B, ini ada uang. Ini ada uang, antum belikan buku si A tersebut. Orang yang si C tadi kalau dia berniat ketika memberikan uang tersebut, yaitu kalau dia berniat dia akan meminta uang tersebut kepada si A, maka boleh baginya untuk meminta uang tersebut kepada si A. Kalau dalam pemberian uang tersebut kepada si B, dia tidak berniat untuk kembali atau mengambil uang tersebut kepada si A, maka tidak boleh baginya untuk meminta uangnya kepada si A. Jadi ini tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Seseorang yang menunaikan kewajiban kepada seseorang, ya kalau dia berniat, dia akan kembali mengambil barangnya tersebut, mengambil uangnya tersebut, maka boleh baginya untuk apa? Untuk kembali. Akan tetapi kalau dia tidak berniat dalam hatinya ketika menunaikan kewajiban atas saudaranya, tidak boleh baginya untuk meminta uang yang telah dia bayarkan. Misalnya tadi juga seorang anak kecil misalnya datang di masjid dan dia tidak memiliki seorang ayah. Kemudian anak kecil tersebut bilang kepada seorang, misalnya saya mencari bapakku. Kenapa engkau mencari misalnya bapakmu? Saya ingin minta uang untuk membeli apa? Untuk membeli air. Kemudian orang itu langsung mengeluarkan uang kepada untuk anak tersebut. Kalau orang tersebut dia berniat di dalam hatinya bahwa setelah dia memberikan uang tersebut terhadap anak tersebut, dia minta kepada orang tuanya, maka boleh baginya untuk apa? Untuk meminta uang tersebut kepada orang tuanya. Akan tetapi ketika dia memberikan uang kepada anak tersebut, dia tidak niat untuk apa? Untuk meminta kembali uang tersebut kepada orang tuanya, maka tidak boleh baginya untuk kembali atau untuk meminta uangnya kepada orang tuanya. Jadi ini tergantung kepada niat. Tergantung kepada niat. Apakah ketika waktu dia membayarnya ada niat untuk mengambilnya kembali dari orang tuanya atau dari orang tersebut, atau tidak ada niatnya. Kalau ada niatnya boleh dia kembali, akan tetapi kalau tidak ada niatnya, tidak boleh baginya untuk mengambil uangnya tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala حرم محرمات ووضع لهذه المحرمات عقوبات كالزنا وشرب الخمر مثلا، وحرم محرمات ولم يجعل عليها عقوبات اكتفاء بالطبع البشري. شرب السموم وشرب الأشياء النجسة هذه محرمة، لكن لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبة، لأن النفس لا تشتهيها بل تنفر منها. وهناك أشياء محرمة تشتهيها النفوس فوضع الله سبحانه وتعالى لها عقوبات. هناك أناس نسأل الله السلامة العافية انقلبت طباعهم، يشرب السموم ويشرب النجاسات ويأكل الديدان والحشرات، فهذا ماذا نصنع فيه الآن؟ لم يكتفي بالوازع الطبعي، انقلب الطبع لديه، فماذا نصنع؟ نعاقبه، يعاقب على ما يرى القاضي الشرعي، إما بالسجن أو بما يرى القاضي من التعزير. مفهوم؟ إذن عندنا وازع شرعي، وازع بالطبيعة البشرية. تعيد البيت. نعم، بلا نكران، هذا وازع طبعي وهذا وازع شرعي. وإن انقلب الوازع هذا الطبيعي عند بعض الناس يعاقب بالتعزير على ما يرى السلطان. نعم. Kemudian bait yang berikutnya, wal wazi'u tabi'i anil isyani tabi'i, wal wazi'u tabi'i anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Naam, bahasanya tidak ada yang mengingkari bahwa dorongan tabiat untuk meninggalkan maksiat itu seperti dorongan syariat untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan di sana disertai dengan hukuman-hukuman. Ada keharaman-keharaman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga akibat atau dampak dari perbuatan tersebut, hukuman apa yang dia dapatkan ketika melaksanakan keharaman tersebut, seperti orang yang berzina, orang yang meminum khamar. Ini merupakan keharaman yang dijelaskan oleh syariat hukuman-hukumannya. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang diharamkan, ada perkara-perkara yang diharamkan yang syariat tidak menjelaskan hukumannya. Mengapa syariat tidak menjelaskan hukuman perbuatan tersebut? Karena syariat mencukupkan naluri seseorang, fitrah seseorang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Misalnya orang yang makan misalnya racun, sengaja makan racun, atau orang yang sengaja meminum air najis. Perbuatan-perbuatan seperti ini, tabiat manusia, fitrah manusia ini tidak senang terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka syariat tidak menjelaskan hukumannya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang seperti itu? Maka ini dikembalikan kepada qadhi, dikembalikan kepada si orang hakim. Apa hukuman yang pantas bagi orang tersebut? Apakah dipenjara atau diapakan, itu kembalinya kepada qadhi. Tidak kembali kepada syariat, karena syariat tidak menjelaskan hukuman dari perbuatan tersebut. Naam. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الخاتمة، ذكر مقدمة ثم ذكر ما يتعلق بالقواعد الفقهية، ثم أن الله سبحانه وتعالى أتم عليه وعلينا النعمة بإتمام هذا المتن المبارك ولله الحمد. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول المؤلفات وكذلك في نهاية المؤلفات، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي ورثة الأنبياء، هذا في الأول. وفي آخر الكتاب لأن الله أتم عليهم النعمة، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كما صلى في أول الكتاب، صلى في آخر الكتاب، لأننا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله سبحانه وتعالى سبب بأن جاءنا كل خير. نعم. فقال نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. Kemudian di sini disebutkan walhamdulillahi ala tamami fil badi wal khitami wad dawami, segala puji bagi Allah di permulaan, di penutupan, serta pada setiap saat. Dalam buku ini penulis pertama dia mendatangkan mukadimah atau pembukaan, kemudian mendatangkan setelah itu qawaid atau isi daripada qawaid ini, kemudian setelah itu beliau datang dengan penutup. Dan beliau menutup dengan perkataannya alhamdulillah. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya alhamdulillah pada permulaan itu sebagai ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena misalnya penulis ini telah diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, yaitu seperti ulama diberi kedudukan atau derajat yang mana tentunya seorang ulama beda sekali dengan orang awam. Dia memuji Allah atas pemberian Allah kepadanya menjadi sebagai seorang ulama. Kemudian setelah itu adapun dalam penutup dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya atas selesainya misalnya penulisan kitab ini. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdampak pada apa? Berdampak pada kekalnya nikmat tersebut. Berdampak pada kekalnya nikmat tersebut. Karena dalam Al-Qur'an telah disebutkan kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan semakin ditambah, dan inilah suatu amalan yang dilakukan oleh para ulama. Tsumma salatu ma salamin sa'i ala nabi'i wa sahbihi wa tabi'i. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan para tabi'in. Kita juga sudah menjelaskan juga mengapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ini adalah merupakan sebab bagi kita semua untuk mendapatkan kebaikan. Makanya kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ta'id. La. Min bidayat ad-dars fi al-'illah. Naam, al-'illah tadur ma'a al-ma'lul wujudan wa 'adama. Wa dhikra al-'illah fi nusus al-kitab was-sunnah lahu thalath fawaid. Bayan sumu al-syari'ah, طمأنينة المكلف، القياس، لأن العلة ركن أركان القياس الأربعة. نعم. والعبرة لا، العبرة تقدمت. نعم. Kemudian kita sudah menyebutkan pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya adanya illah itu senantiasa berkaitan, adanya sebab atau ilah itu senantiasa berkaitan dengan akibat. Bahwa kalau ada sebab maka itu ada akibat, kalau tidak ada sebab itu maka tidak ada akibat. Naam. Dzakarna anna asy-syurut tanqasim ila qismain. Syarat min muqtadha al-'aqd yajib al-wafa' bihi wa lam yadhkar fi majlis al-'aqd. وشرط زائد هذا فيه تفصيل، إن لم يخالف الشريعة وجب الوفاء به، وإن خالف الشريعة يحرم الوفاء به ولو ذكر في العقد، سواء كان في النكاح أو في البيوع أو في الإجارة أو في ما إلى ذلك من العقود. نعم. Kemudian kita berbicara tentang syarat. Bahasanya syarat itu ada yang merupakan konsekuensi daripada akad, maka itu wajib dipenuhi. Kemudian ada syarat yang itu merupakan tambahan. Kalau syarat itu atau syarat yang merupakan tambahan tidak menyelisihi syariat, maka wajib bagi kita untuk memenuhi syarat tersebut. Adapun kalau syarat tersebut itu menyelisihi syariat, maka kita tidak boleh memenuhi syarat tersebut. Naam. Naam. نعم عند المبهم لا نعرف أن الحق لهذا أو لهذا أو عند التزاحم، أما في أن يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، هذا استقسام بالأزلام. نعم. Kemudian yang berikutnya yaitu permasalahan undian. Bahasanya kalau suatu perkara itu tidak jelas baginya, kemudian hak-hak tersebut juga sama, ini perlu diadakan undian. Akan tetapi di sana ada perkara yang berkaitan dengan undian tersebut, yaitu al-istiqsamu bil azlam, yaitu undian yaitu seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu seseorang yang dia misalnya ragu-ragu apakah dia safar atau apakah dia menikahi perempuan tersebut, kemudian dia melakukan apa? Melakukan yang semisal undian tersebut. Maka perkara ini adalah perkara yang seperti dilakukan oleh orang-orang kafir yang telah diharamkan dalam syariat ini. Naam. Al-amalan ijtama'a. Wa in tasawa al-amalan ijtama'a. Dzakarna annu idza tasawa al-amalan ta'mal 'amal wahid wa ath-thani yadkhul. كما في تحية المسجد وراتبة الفجر، لكن يدخل بنية الراتبة في طواف الوداع والإفاضة، يطوف طواف واحد أي سبع أشواط بنية الإفاضة وأسقط عنه الوداع. نعم. وإن تساوى العملان استمع وفعل إحداهما فاستمع. استمع. نعم. Jikalau ada dua amalan yang sejenis yang berkumpul, maka cukup sekali dilakukan dan perhatikanlah. Yaitu tadi sudah diberi contoh seorang yang dia terkumpul padanya salat fajar dan salat sunnah tahiyatul masjid, maka cukup baginya melaksanakan satu salat saja, kan, tetapi dengan niat salat fajar, karena salat fajar lebih tinggi kedudukannya daripada salat tahiyatul masjid. Begitu pula seorang yang sedang melaksanakan tawaf wada atau tawaf ifadah, cukup baginya untuk tawaf ifadah, dan tawaf wada itu sudah terrealisasi, sudah bisa masuk pada tawaf ifadah tersebut. Naam. مثاله المرهون. فالمرهون لابد من فك الرهن أولا ثم بعد هذا يتصرف فيه. والمسبل يعني الذي جعل وقف لله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يباع أو يوهب. نعم. Kemudian di sini disebutkan wa kullu mashghulin fala yusaghalu mithaluhu al-marhun wal musabbalu. Setiap hal yang sedang dalam proses tidak boleh diproses, contohnya benda yang digadai atau diwakafkan. Yaitu seorang yang ingin menjual barangnya yang digadai, maka dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya yang pertama. Dia harus membebaskan dulu barangnya tersebut atau mobilnya yang digadai supaya dia bisa menjualnya. Akan tetapi kalau barang tersebut atau mobil tersebut masih dalam bentuk gadaian, maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut. Begitu pula wakaf, itu seperti yang dicontohkan tadi, masjid ini adalah wakaf, dan wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Nah. وإن لم ينوي فله الأجر عند الله. وتقدم هذا يعني معنا بضرب مثال أنه إذا أدى حق عن أخيه إن نوى فالعبرة بوقت دفع المال. نعم. Kemudian yang berikutnya, wa man yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju' inna wa yutaliba. Barang siapa yang dia menyelesaikan kewajiban atas saudaranya, maka boleh baginya untuk meminta atau untuk kembali jikalau dia berniat untuk meminta barang yang dia telah berikan tersebut atau kewajiban yang telah dia lunasi tersebut. Dan kita sudah sebutkan contohnya, tadi ada dua contoh yang disebutkan. Dan kata Syekh, ibrohnya, al-ibroh di sini patokannya apa? Patokannya yaitu ketika dia menunaikan kewajiban tersebut. Kalau dia berniat yaitu untuk kembali kepada si A misalnya, maka boleh baginya untuk meminta kewajiban yang dia telah tunaikan. Akan tetapi kalau dia tidak berniat, maka tidak boleh baginya untuk kembali kepada saudaranya karena dia telah menunaikan kewajiban atau saudaranya tersebut. Yaitu dia apa? Hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia meminta lagi barangnya, meminta ganti rugi, ini tidak bisa karena niatnya tadi ketika menunaikan hak atau saudaranya itu dia tidak berniat apa-apa. Nah. وهذا تقدم معنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم محرمات وهذه المحرمات تشتهيها النفس فجعل لها عقوبات ومحرمات لا تشتهيها النفوس فاكتفى بالوازع الطبعي. نعم. Kemudian والوازع الطبعي عن الإسيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. Tidak ada yang mengingkari bahwa dorongan tabiat untuk meninggalkan maksiat itu seperti dorongan syariat untuk meninggalkannya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat ini ada yang diingini oleh jiwa manusia, maka syariat pada keharaman-keharaman tersebut mendatangkan ukubah, mendatangkan hukuman. Misalnya zina, orang semua mungkin pengin berzina, atau meminum khamar, manusia pengin meminum khamar, makanya syariat datang dengan hukuman. Dan di sana ada keharaman, ada keharaman yang mana itu pada asalnya tidak diingini oleh jiwa manusia, tidak diingini oleh fitrah manusia. Akan tetapi karena mungkin fitrahnya atau tabiatnya itu berbalik, sehingga dia menginginkan perkara tersebut, menginginkan perkara yang diharamkan tersebut yang walaupun pada tabiat manusia sebenarnya lari dari apa? Lari dari perbuatan tersebut. Maka syariat itu cukup mendatangkan hukuman atau ukubah yaitu dengan apa? Dikembalikan kepada hakim, dikembalikan kepada hakim hukuman atas orang tersebut. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الآن يبقى معنا أننا يعني قد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا ب يعني هذه الدورة المباركة. نريد أن طالب العلم يكون دائما في دورة علمية. فمن اليوم تعرف أنه عليك واجبات لابد أن تؤديها، لابد من حفظ المتون العلمية التي أوصى بها العلماء، وتراجع وتذاكر مع إخوانك وتزداد في كل يوم. كذلك ما ذكرنا لكم من طريقة السلف من مذاكرة العلم بينهم، دائما يتذاكر كل واحد يسأل الآخر. أما تبقى هكذا بلا مراجعة بلا حفظ، هذا ليس بحال طلاب العلم. يعني الآن يكتب هنا على المركز، المركز السلفي، الانتماء للسلف لابد أن يصدق العمل، وإلا فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى ما تدين لهم بذاك. فالذي على طريقة السلف على ما ذكرنا في أول درس أن السلف كانوا يحفظوا في كل يوم ويتدبروا واستعينوا بالله العمل ويدعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حال الطالب كل يوم في ازدياد، يحفظ يراجع يتعلم يعلم. وعلى هذا أما لا يحفظ ولا يتدبر ولا يدري شيء ويسأل عن الأصول الثلاثة التي درسها في العام الماضي لا يعرف عنها شيء، ما يصح. فتعاون أخواننا بارك الله فيكم، وبإذن الله يعني سوف نرسل لكم مجموعة متون التوحيد، الأصول الثلاثة والقواعد أربع، وكذلك الدروس المهمة مع متن كتاب التوحيد، ومع هذه المتون أسئلة للاختبار، فتختبروا حتى تعرف هل أنت ضابط لما في هذه المتون أم لا، وتسير على هذه الطريقة دائما. في كل متن من المتون لابد أن تراجع هذا المتن وتضبط ما فيه وتحفظ المتون التي أوصى بها العلماء، وتختبر نفسك أو تختبر يعني أنت وزميلك، تسأل وهو يسأل. هذه حياة السلف في العلم دائما. تعال بنا نؤمن ساعة. أتممنا الآن ولله الحمد هذا المتن المبارك. ماذا تصنع الآن؟ من الليلة إن شاء الله تعالى تبدأ بمراجعة متن القواعد الفقهية، ولا تقول والله درست وانتهى الأمر، لا، تراجع المسائل، تقرأ في شرح الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى، ذكر أمثلة وذكر فوائد، فتراجع وتبدأ تراجع أنت وزملائك، تتناقشوا تسألوا عن المسائل وكذا حتى ينضبط المتن. فإذا انضبط المتن ننتقل إلى متن ثاني وثالث وهكذا، وهكذا يعني نسير من العلم إلى العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على يعني الحضور وعلى الانضباط في الحفظ والمذاكرة. ولكن يعني أنا أريد أننا يعني لو جئت إليكم أو جاء لكم يعني من هو يعني عالم، أنا لست بعالم أنا طالب علم، فإذا جاء العلماء يجدوا طلاب مهيئين للعلوم الشرعية، يحفظ المتون، يضبط المتون التي أوصى بها العلماء. فلا بد يعني هذا المركز أن يكون مركز اسم على مسمى، كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، هذا كلام ابن القيم في النونية. فلواحد لله، الدورة والمركز والإمام كلنا الأصل أن نكون لله، لا لفلان ولا علان ولا شيء، نحن لم نأتي لا لمركز ولا لغيره، نحن جئنا إلى هذا المكان لماذا؟ حتى يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. وأنتم عندما تشترك في هذا المركز أو في غير المراكز، إما أن تكون لله فما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب، فتكون لله. نعم، فلواحد لله، كن واحدا في القصد، في واحد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، هذا المهم. أما ما تسمع من بعض الناس أنه يريد أن يكون مع فلان أو مع علان أو كذا، هذا لا ينفع. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره قال أذلنا الله. تبتغي بهذا أي بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى، كل شيء يذهب ويبقى ما كان لله. فإذا كنا على هذه الطريقة، أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، من الجد والاجتهاد والمثابرة وحفظ المتون العلمية والحرص عليها والمذاكرة وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا معناه أننا على طريقة السلف. ولا أحد من أهل السنة والجماعة يقول أنا السلفي فقط، ما يوجد، ما يمكن يكون هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نهاية العقيدة الواسطية يكتب في معتقد أهل السنة والجماعة وفي نهاية هذه العقيدة المباركة ماذا قال؟ يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة والجماعة، تبرأ من حوله ومن قوته، ولم يدع العصمة إلا لمن عصمه الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويقول يا رب اجعلنا من أهل السنة والجماعة، بعد أن يكتب في معتقد أهل السنة وإمام وشيخ الإسلام، وبعد هذا يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأنت تدعو الله أن يجعلك من السلف الصالح، ممن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، أولا العلم وثانيا العمل وثالثا على الدعوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.